Penyakit masyarakat mabuk, judi, zina, premanisme sudah sangat meresahkan lingkungan Islam. Sementara pemerintah, aparat, dan pihak terkait tidak serius mengatasi masalah ini, bahkan malah merestuinya. Di Cirebon, kota maupun kabupaten banyak sekali orang-orang yang mabuk-mabuk dan secara terang-terangan. Bagaimana langkah tindakan nyata untuk menyelesaikannya? Ulama punya solusi. Tetapi solusi ulama itu indah, perlu didukung oleh pemerintah. Cuman permasalahannya, sebagian pemerintah meributkan sesuatu yang tidak penting ya. Pak Puji diributkan ya, apalagi akhir-akhir kawin siri ya. Kok enggak ngurusi zina ya, heran ya, bingung ya. Orang zina enggak diurus ya, prostitusi yang kemasana kemari seharusnya diberi solusi itu. Daripada dana dihambur-hamburkan, bagaimana wanita-wanita yang tuna wisma plus tuna susila ya. Itu bagaimana bisa beradab, berakhlak. Ini seharusnya ada pembinaan. Dan kalau yang menangani pemerintah tidak akan bisa, karena perlu sentuhan-sentuhan rohani. Coba ada tim, bahwasanya ada tempat-tempat itu nanti diberi pembekalan oleh para ulama, orang-orang soleh, dibarengi dengan doa bersama, akan masuk hati mereka. Beberapa tahun yang lalu ada ATM kondom ya, apa tidak merusak itu semuanya. Jadi ada memang pemerintah itu yang aneh-aneh ya, kita doakan semoga cepat sadar, begitu saja. Kalau tidak musibah terus nanti. Sekarang ribut digoncang ini. Ini urusan-urusan yang lebih penting kadang-kadang tidak dipikirkan. Kawin siri, kawin ini diributkan ya. Kemudian masalah anak ya, hak asasi anak gara-gara Pak Puji nikah dengan berapa umur lah. Sebetulnya orang yang khususi yang pengen melindungi hak asasi anak kecil, hak anak kecil itu suruh ke Cirebon jam 1 malam ke lampu merah di daerah Perjuangan sana. Coba Perjuangan ya. Ke sana itu Pak, anak-anak kecil itu coba ditangkap lalu diberi pembekalan lah, itu seharusnya yang diurusi ya, maksudnya itu. Kita setiap pulang, masya Allah kasihan anak-anak ini jam 1 ada di situ, anak-anak kecil mana yang sering meributkan urusan anak kecil dinikahi itu mana? Lah itu di rumahnya dikasih sama Pak Pujinya, dikasih apa? Pak Puji ya, Puji ya namanya. Dikasih rumah ya, dikasih duit, nah, dikasih segala macam ya, diributkan, masuk penjara katanya. Ini yang membiarkan di perempatan lampu merah ini tidak pernah diurusi, subhanallah. Kalau otak sudah kebringer memang begitu. Di Cirebon, di Jakarta lebih banyak lagi itu. Jakarta, kita juga di Jakarta ada pengajian, masya Allah. Jam 1, jam 2 masih ada orang berkeliaran. Ini kita doakan saja pemerintah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang sadar-sadar semuanya.